وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله جميعا أخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين صدركم سكين يا سمك رحمة الله سبحانه وتعالى Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas semua karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat taufik serta ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk senantiasa istiqamah di atas jalan-jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka tatkala seorang hamba mensyukuri nikmat hidayah, nikmat taufik untuk senantiasa istiqamah di atas jalan ilmu dan amal saleh, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga nikmat tersebut untuk dirinya. Namun tatkala kita lalai dari mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in kafartum in adzabi lasyadid. Jika seandainya kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka saudaraku, jangan sampai nikmat yang kita dapatkan berubah menjadi nikmah, musibah, menjadi malapetaka bagi kita semuanya karena kelalaian kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, insyaallah mulai sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji bersama. Sebuah pembahasan tentang salah satu pondasi di dalam agama kita, yaitu tentang keindahan akhlak Islam, ketinggian akhlak Islam yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau, yang mana di antara fenomena yang cukup menyedihkan, bahkan sangat menyedihkan, adalah tatkala sebagian kaum muslimin meninggalkan akhlak-akhlak yang mulia tersebut karena kelalaian mereka dari mengkaji petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, demi Allah, tidak ada ketinggian akhlak sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita mengatakan bahwasanya dinul Islam, agama Islam, semuanya adalah akhlak. Maka akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, tidak boleh terpisahkan dari diri seorang muslim. Bagaimana dia mengklaim sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sementara dia jauh dari akhlak-akhlak Islam, sementara dia jauh dari kemuliaan akhlak yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau di atas akhlak yang sangat agung. Itulah akhlak Islam yang dipraktekkan secara langsung oleh Nabiur Rahmah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kita ingin mengetahui bagaimana keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka simak bagaimana penjelasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Demi Allah, di hari-hari ini kita sangat membutuhkan pembahasan tentang akhlak, karena akhlak adalah kunci kebaikan seorang hamba di dunia dan akhirat. Karena akhlak sangat erat kaitannya dengan kebenaran akidah dan manhaj seorang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan di dalam hadis beliau bahwasannya di antara pintu terbesar yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah pintu al-akhlaqul karimah, pintu kemuliaan akhlak. Maka saudaraku, seorang muslim, seorang muslimah, tidak boleh meremehkan pembahasan tentang masalah akhlak yang mulia. Di antara urgensi pentingnya kita belajar akhlak, bahwasannya di antara misi terbesar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan ketinggian akhlak di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi yang mulia, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang baik, menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana seorang hamba berakhlak dengan penciptanya, bagaimana kita berakhlak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan cara mengesakan Allah, dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara menjauhi segala macam perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dosa kesyirikan kepada Allah ataupun dosa-dosa yang lainnya. Dan juga bagaimana kita berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia dengan manusia. Maka semua aturan tersebut telah ditetapkan di dalam agama kita, di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudaraku, tatkala kita mengklaim sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk berjalan di atas akhlak yang telah dicontohkan dan dipraktekkan secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hakikat mencintai seseorang adalah dia berusaha untuk meniru orang tersebut. Maka tidak ada qudwah hasanah, tidak ada teladan terbaik bagi orang-orang beriman melainkan keteladanan yang dicontohkan oleh Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wassalam. Maka dalam kesempatan kali ini dan di kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah taala kita akan berusaha membahas bagaimana akhlak seorang muslim yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil pembahasan kita tentang masalah akhlak ini dari sebuah risalah yang sangat bermanfaat, yakni risalah yang berjudul Ahditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala, seorang ulama yang insyaallah tidak asing bagi kita semuanya, seorang ulama yang tinggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, salah seorang pengajar tetap di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang ulama yang sering berkunjung ke negeri kita ini. Semoga apa yang akan kita bahas diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memahami apa yang akan kita kaji bersama dan apa yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Saudaraku, saudariku yang Allah muliakan, di dalam risalah ini penulis hafizahullah taala membawakan 30 pembahasan yang berkaitan dengan babul akhlak, bagaimana akhlak seorang muslim. Maka kita akan bahas poin per poin, pembahasan demi pembahasan di dalam risalah ini dengan mengharapkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk poin yang pertama atau pembahasan yang pertama. Penulis membawakan judul Husnul Khuluq, akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Qala al-musannif hafizahullah taala, berkat penulis semoga Allah menjaga beliau, nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim alladhi huwa hadhi qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala memberikan karunia kepada kita dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang mulia dan akhlak yang baik, yang mana adab dan akhlak yang mulia tersebut merupakan petunjuk dari teladan kita, dari uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, akhlak yang mulia adalah di antara keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbicara tentang sosok manusia termulia tersebut, tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan nabinya, mensifati nabinya di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang sangat agung, di atas akhlak yang sangat mulia. Maka demi Allah, tidak ada manusia yang paling tinggi akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tatkala beliau sebelum diangkat sebagai seorang nabi, ataupun setelah beliau menjadi seorang nabi dan rasul, menjadi seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala, semua manusia mengakui akan ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dia orang yang iman kepada Allah, membenarkan kerasulan beliau, ataupun dia tidak menerima dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tahu bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, wa an yahdiyana li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa huwa. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang mampu menunjukkan seorang hamba kepada akhlak yang terbaik kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa huwa. Dan kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita berharap, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Rabbul Alamin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang tercela, dan tidak ada yang mampu memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut kecuali dirinya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah saudaraku, di antara karakter seorang mukmin, dia senantiasa menggantungkan harapannya kepada Rabbul Alamin, kepada Zat yang Maha Kuat, Al-Qawiyul Aziz, Al-Matin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin senantiasa mengakui kelemahan dirinya, senantiasa mengakui kelemahan jiwanya, dan seorang mukmin meyakini bahwasannya tidak mungkin dia mendapatkan kebaikan dan tidak mungkin dia selamat dari jalan keburukan illa bitaufiq wal ma'unati minallah jalla wa ala, kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membimbing kita kepada akhlak yang mulia, maka demi Allah tidak mungkin kita memiliki akhlak yang mulia. Kalau seandainya Allah tidak selamatkan kita dari perangai-perangai yang buruk, dari akhlak-akhlak yang tercela, maka tidak mungkin kita selamat dari keburukan akhlak diri-diri kita. Maka senantiasa kita berdoa, kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa isti'anah, minta pertolongan, minta taufik, dan minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menguasai jiwa-jiwa kita, Allah lah yang menguasai hati-hati kita, dan Allah lah yang mampu menggerakkan hati kita untuk mengambil jalan kebaikan, dan Allah lah yang mampu mencegah hati-hati kita dari jalan-jalan keburukan. Kemudian kata penulis, hafizullah ta'ala, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak dan adab merupakan parameter kebaikan, parameter keberuntungan, dan parameter kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wa mastujlibat al khairat bimithli al khuluq al fadil wal adab al karim. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemuliaan dan keutamaan, sebagaimana halnya adab dan akhlak yang mulia. Yakni bahwasanya akhlak dan adab memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Lihat bagaimana pengaruh adab, pengaruh akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Wadzinu kulluhu khuluqun, dan agama yakni Islam dari awal sampai akhir semuanya adalah akhlak, semuanya berkaitan dengan akhlak. Faman zada alaika fil khuluqi zada alaika fid din, maka tatkala ada seseorang yang lebih baik dari engkau dalam hal akhlak, maka sungguh dia lebih baik agamanya daripada dirimu. Tatkala kita dapatkan ada seseorang yang akhlaknya lebih baik dari kita, maka itu pertanda bahwasanya agamanya lebih baik dari kita. Karena di antara parameter kebaikan agama adalah akhlak, maka demi Allah sangat zalim, sangat tidak patut dan tidak layak kalau seandainya ada orang-orang yang berusaha untuk memisahkan Islam dari akhlak. Ini sebuah kezaliman yang sangat besar. Tatkala ada sebagian manusia yang berusaha untuk memisahkan antara akidah dan akhlak, padahal Islam semuanya adalah akhlak yang mulia. Dari awal sampai akhir Islam adalah akhlak yang mulia. Maka tatkala ada seorang yang kualitas akhlaknya lebih baik dari kita, itu pertanda bahwasanya agamanya lebih baik dari kita, kata penulis hafizahullah ta'ala. Maka saudaraku, kewajiban seorang muslim tatkala dia berusaha untuk memperbaiki kualitas agamanya, kualitas imannya, kualitas takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang wajib kita usahakan adalah kita berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, berusaha memperbaiki adab-adab kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi yang mulia pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Nabi yang mulia menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Perkara terbesar yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan akhlaknya. Taqwallah wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itulah perkara yang paling banyak mengantarkan manusia ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, faja'alahu an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah. Tatkala kita perhatikan hadis di atas, maka Nabi yang mulia menjadikan akhlak yang mulia di antara sebab terbesar yang memasukkan seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaranahu bittaqwa allati hiya a'zamu wasiyatin. Dan di hadis tersebut kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara wasiat untuk berakhlak yang mulia dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara kemuliaan akhlak dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ketakwaan kepada Allah adalah wasiat yang paling besar di dalam agama kita. Lihat betapa tingginya nilai akhlak di dalam agama kita. sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan perintah untuk berakhlak yang mulia dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya akhlak yang mulia memiliki bagian yang sangat besar dari sisi ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, seorang yang al-muttaqi, ahli takwa, kecuali tatkala kita mampu menerapkan akhlak yang mulia dalam diri kita. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Ibnu Qayyim Muhammad bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala mengomentari hadis di atas. Kata al-imam Ibnu Qayyim, jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ketakwaan kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Karena taqwallahi tuslih ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Di antara hikmahnya, di antara rahasia yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita petik, tatkala Nabi yang mulia menggabungkan antara takwa dengan akhlak yang mulia, kata Imam Qayyim, karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang akan memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa kita akan mampu meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Rabbul Alamin, dengan pencipta kita. Wa husnul khuluq, wa husnal khuluqi yuslih ma bainahu wa baina khalqihi. Sedangkan akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dengan umat manusia. Jadi semuanya apa? Semuanya kita dapatkan. Dengan takwa kita mampu memperbaiki hubungan kita secara vertikal dengan pencipta kita, dengan Rabbul Alamin, dan dengan akhlak yang mulia kita mampu memperbaiki kualitas hubungan kita, muamalah kita secara horizontal dengan umat manusia, dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah. Maka dengan ketakwaan kepada Allah seorang ini, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa seorang hamba akan mencintai Rabbul Alamin, dan dengan takwa seorang hamba akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi. Sedangkan akhlak yang mulia akan membawa seorang hamba untuk dicintai oleh orang lain. Nah, tidak kita pungkiri, dan tidak ada seorang manusia pun yang memungkiri bahwasanya semua manusia bersepakat, fitrah-fitrah manusia itu condong dan cinta kepada orang yang akhlaknya mulia. Maka tatkala seorang hamba dia mampu menerapkan akhlak yang mulia dalam dirinya, maka perkara tersebut membawa dia untuk dicintai oleh orang lain. Maka pentingnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pentingnya akhlak yang mulia di dalam kita bermuamalah bersama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku yang Allah muliakan, di antara hadis yang lain, di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya al-akhlaqul karima, akhlak yang mulia memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam agama kita, adalah sebuah hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Jabir Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam hadis Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Subhanallah, hadis yang sangat mulia saudaraku, hadis yang sangat tinggi, hadis yang sangat yakni memotivasi orang-orang beriman untuk memiliki akhlak yang mulia. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai akhlak yang mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. "Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Dan orang yang paling dekat majlisnya, tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti, adalah yang paling ahsan akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara orang-orang beriman yang tidak ingin dekat tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, tidak ada seorang mukmin pun, meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, melainkan di dalam hatinya ada rasa cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ada keinginan untuk dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang muslimah pun, melainkan dia memiliki cita-cita dan keinginan bagaimana dekat majlisnya, tempat duduknya di hari kiamat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, pahami hadis yang mulia tersebut, bahwasanya di antara pintu terbesar yang mengantarkan seorang hamba untuk dicintai oleh Rasulullah dan dekat majlisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia, dengan menerapkan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fakullama kana al-mar'u ahsana khuluqan kana aqraba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumal qiyamati min ghairihi. Maka tatkala seorang hamba semakin baik akhlaknya, semakin tinggi akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, maka majlisnya di hari kiamat semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ad. Dan semakin buruk akhlak seorang hamba, ya, semakin buruk adab dan perangai seorang hamba, maka semakin jauh tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita akan disandingkan dengan manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia tatkala akhlak kita buruk. Karena setiap kita akan dibangkitkan dengan yang semisal dengan kita di hari kiamat nanti. Ke saudaraku, tatkala kita berharap untuk mendapatkan mahabbatur rasul, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala kita berharap untuk mendapatkan tempat duduk yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita pelajari bersama akhlak-akhlak beliau. Mari kita terapkan, mari kita amalkan bersama akhlak-akhlak yang diajarkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada kebaikan di dalam agama kita melainkan kebaikan akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengkaji hadis-hadis akhlak adalah di antara upaya kita untuk dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan majlis dan tempat duduk yang dekat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita bahas, akan kita lanjutkan